Mangkane lek donya iki apa sih? Donya iku apa? Kaya enggak jaminan bahagia. Miskin jangan dipandang menderita. Hui, jangan disangka di istana yang mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Donya kok. Wong sugih ambek wong melarat iki mangane akeh ndi? Wong melarat mangane gawe sendok, sing sugih mangane gawe sekrop ngono ta. Yung enggak padha wae. Iki sing sampean pulpene ya biasa, cilik, sak jentik, sak driji. Bupati pulpene sak jaka listrik ngono ta. Jatan donya padha wae. Ngono kok gopoh perkara donya. Rata-rata manusia menganggap mulia itu karena dunia. Rata-rata lah ngono. Pokoke wong sogeh rapat kok dene sing usul, liyane ceklekep gak wani ngomong. Nggih mboten? Padahal nek ana acara-acara kadang-kadang sumbangane akehan sing melarat-melarat. Masjid ini lho insyaallah iki urunane wong melarat-melarat. Sing sogeh mek rapat-rapat. Usal-usul tapi gak metu duwite. Insya Allah sing keplok melarat kabeh. Buktine sing lungguh kursi empuk gak ana sing wani keplok. Soale ya rumangsa gak nyumbang. Ajur ya wis kok. Mau survei ten mudi-mudi ngono iku kok sing akeh. Cowok-cowok sing melarat sampai membayar musiman, iuran, nyecil, ngantur, ngowo ya. Yang suka, aku sih gampang. Gampang, tapi yang modal abab tok itu. Dan sekarang yang kedua. Ada yang unik dari ngendikane Nabi Yakub tadi. Kalau ayah sudah wafat, nak, apa yang kalian sembah? Jadi pakai apa? Ma ta'buduna min ba'di. Enggak pakai man ta'buduna min ba'di. Siapa yang kalian sembah kalau ayah sudah wafat? Kok enggak pakai siapa? Pakai apa? Jadi Nabi Yakub lek dawuh ngono, apa sing kon sembah? Mboten sapa. Berarti donya iki ana sapa, ana apa? Sapa penting, apa penting? Do pentinge sapa ya penting, apa ya penting. Makane ana wong gremeng ae. Mergo gak ketemu sapa-sapa. Gremeng. Ana wong orang-orang ngamuk-ngamuk mergo gak oleh apa-apa. Saking pentinge sapa, saking pentinge apa. Ana wong gremeng, grundel, soalnya gak petok sapa-sapa. Ana wong ngamuk-ngamuk orang-orang wis polah gak karuan, gak oleh apa-apa. Ya padha-padha pentinge sapa karo apa iki penting ndi? Ya yo padha pentinge, tapi ana sing luwih penting. Kaya ngene iki, bupati penting, kiai penting, penting ndi? Oh, gak wani ngomong soalnya ana wonge. Yo padha pentinge, tapi ana sing luwih penting. Makane sing kalah penting rumangsa sambutane gak suwe-suwe. Wong sakmene akeh iki sing dinteni Anwar Zahid kok. Duduk Sanusi. Cuma kehadiran beliau Pak Sanusi nambahi manfaat, nambahi barokah. Jarang loh ya bupati neng kerso nunggoni pengajian sampai mari itu jarang. Lo sih ngakeh mari sambutan, mohon maaf karena saya masih ada acara lain, saya enggak bisa mengikuti sampai selesai. Biasanya ngono, lene beliau enggak kok. Pulau waktu mereka enggak tunggui sampai mari. Iki kok enggak tunggui sampai mari. Biasanya lek sing gaya-gaya kan enggak ngono. Mohon maaf. Saya enggak bisa. Sebenarnya saya ingin ikut ngaji ini sampai selesai, tapi karena masih ada acara di tempat lain. Padahal aslinya acara kelon, muan. Lho aku wis apal kelakuane pejabat-pejabat ngono wis apal aku. Lah aku ngomong ini gak wedi bales, gak wedi aku. Wong ngancane iya. Tapi nek beliau subhanallah. Ngene iki kate mule malah gak wani. Yo buktinya tadi yo dinteni sampai mari, iki yo dinteni sampai mari. Apa mana iki kata pilkada. Dadi meneng tak antem ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi apa yang penting, sapa yang penting. Iki menurut sampean penting di? Penting sapa tak penting apa? Apa soalnya mentalmu mental apa? Ancen mentalmu mental apa? Padahal apa karo sapa padha pentinge, tapi luwe penting sapa? Luwe penting sapa tinimbang apa? Buktine Gusti Allah gawe apa-apa iku gawe no sapa-sapa. Dadi diapak-apak no apa karo sapa iku luwe penting sapa? Tapi ancen kesalahan manusia sepanjang sejarah roto-roto menungso iku luweh nganggep penting apa tinimbang sapa? Luweh penting no apa gak penting no sapa? Sampai ana omongan ngene. Nek aku yo gak sapa-sapa, yo ndi sing ana apa-apa ae. Pokoke ana apa-apa ae yo gak ana sapa-sapa, aku yo gelem. Lah nek gak ana apa-apa ae, cek sapa-sapa aku yo gak kudu. Tampi sepurane yo. Wong lega. Padha ae ambek logat ae kok. Lega lega. Le nggo. Ya wong lega, wong Sukoraharjo. Iku rata-rata luwih milih barange Allah tinimbang Gusti Allah. Luwih seneng nang barange Gusti Allah, gak pati seneng nang Gusti Allah. Luweh milih rezekine Gusti Allah, gak milih Gusti Allah. Buktine, lek dikei rezeki akeh, nampa rezeki akeh, sering lali nang Gusti Allah. Contoh, umpama sampean ya, duwe toko. Laris sing tuku sampai antri-antri. Pas asik-asike jualan, Pak Wayang ladeni lho dodolan. Azan asar toko masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Gak enak ya gak laris lambemu. Sing garakno laris ya enak iku koyo. Tokone tempat antri sing tuku, asik-asike dodolan ana azan asar. Jawab jujur, peleh masjid atau peleh toko? Masjid atau toko? Sholat jamaah atau dodolan? Gusti Allah atau duit? Wong legok, wong Sukoraharjo, yang jenis gerang-gerang. Tuwek-tuwek tapi kelakuannya kaya arek cilik. Ya emang kalau gak apa-apa tak lakno kelakuannya kaya arek cilik. Lek tuwanya tuwa, cuma kelakuannya roto-roto kaya arek cilik. Maksudnya apa? Arek cilik iku luwe seneng barang tinimbang uang. Arek cilik iku luwe milih barang tinimbang uang. Iku arek cilik. Contoh ya, ono arek lanang cilik umur 4 tahun. Weruh ono wong wedok wayu. Andum permen. Ayo kira-kira arek lanang cilik umur 4 tahun iku milih sing andum ta milih permen? Milih permen. Seneng barang kok. Tapi nek arek lanang umur 50 tahun milih permen ta milih sing andum? Cowerdas iku. Ya milih sing andum rek, wong regane larangan sing andum, rasane barang ya luwih enak sing andum. Lah sampeyan niku rata-rata milih permen gak milih sing andum. Wong samanku milih duit gak milih Gusti Allah. Milih donya gak milih Gusti Allah. Eh saiki bapak-bapak, biar lebih lengkap keterangane, ya kudu dikasih contoh akeh. Lek gak akeh contohnya gak paham. Soale wong kene iki ayu-ayu cuma on. Dadi ngene. Ayo saiki sing lanang. Bapak Mas, Bapak Mas. Saman pilih ndi? Apem ta Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ayo pilih ndi? Kok pilih apeme Mbak Sri? Di rumah ana ta? Saman pilih ndi? Apem ta Mbak Sri sing pinter gawe apem.

opo, gak gawe ukuran sopo. Masyarakat, masyarakat ndiae milih pemimpin sing dadi pertimbangan kok opo, gak gelem gawe pertimbangan sopo. Iki bahaya. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin sing gak gelem ngurusi sapa-sapa, gak gelem mikirno sapa-sapa, gak gelem merjuangno sapa-sapa. Senengane golek apa-apa, senengane ngentekno apa-apa. Padahal sing keploki lek gak dikeki apa-apa ya gak gelem eleh. Yo aja salahno. Lek pemimpin senengane golek apa-apa, ngentekno apa-apa. Wong dikne dadi pemimpin niku yo entek apa-apa. Takonono iki entek piro? Lho begitu dadi kaya kepengin balekno apa-apa. Sopo sih sing gelem rugi ku sapa? Aku ae moh kok ngon rugi. Teko bojone karo totok kene iki ya solar, ya mbayari sopir ya. Gak melu nyangoni aja cerewet antem yo ngono. Iki engko akhire. Lho, akhire engko. Ya aja nyalano. Ake pemimpin geragas-geragas ya sampean jalan. Oh sampean dhewe sing ngulangi. Sampeyan nek gak dikeki duit, gak gelem nyoblos, gak gelem mele. Lah dene kan yo kudu ngetokno to. Begitu dadi, yo kudu balik, Bro. Mangkane lek ate ana sing saudara-saudara, saya niat mengabdi kepada masyarakat, akan mempertaruhkan hidup saya untuk masyarakat. Pret. Mangkane Pak Bupati, kampanye gak usah muluk-muluk, gak usah aneh-aneh. Ngomong sewajarnya, monggo mari Malang ini kita bangun bersama-sama. Saya enggak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh panjenengan semua. Itu masyarakat malah tertarik. Kalau saya terpilih nanti, pendidikan gratis, kesehatan gratis, gratis, duit tekondi. Masyarakat saiki lo cerdas-cerdas. Pesen kula ngoten lek pengen kepilih meneh. Kadang ana manusung masang gambar baliho kemudian kidenan nang pinggir rembong. Sampai manuk kate mabur gak uman dalan. Apa entek-enteki duit wis sing digawe baliho sing digawe biaya gawe baliho lho entek pirang atus juta ae. Coba tanamkan dan tancapkan baliho itu di hati masyarakat mesti kuat. Mending biaya nggo santunan yatim, nggo nyumbang masjid lebih mengena nggone masyarakat. Kampanye, gawe pengajian, ngundang artis ternama, sekali event sampai 500 juta, 600 juta. Isine mek hura-hura, sing teko arek-arek kampanyane sapa ae teko dene. Cuma oleh ramene tok, biayane ratusan juta miliaran. Padahal sing teko yo ya iku ae arek. Engko kampanye kandidatiane dene yo teko ratusan juta miliaran, mending gawe pengajian. Sing teko wonge yo api-api, manfaat, bangun masyarakat. Oh, nyangone kiai cuma piro sih? Makanya kadang-kadang aku cemburu. Cemburu. Artis nyanyi setengah udoy lawarang. Kiai wis berukut ruwapet. Murah. Apa perlu yo cek mundak larang kiai golek ceramah setengah udoy. Oleh artis yang wakil yang nyawer ini kok gak ada yang nyawer sih. Yo, kapolsek atau apa langsung ngekei kunci mobil ngono lho dan lho padahal ini kok membantu kapolsek pol-polan ini kok lah, ada dangdutan macam-macam bengong deh ini anak buah dikerah no kabel, yang tawuran, yang mabuk, yang ngopo ngerusak lingkungan ini apa betul? Tanduran rusak kabeh. Kok ngene iki aman polisine nyantai iso ngopi. Terus meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal. Pengajian iki isine nuturi wong sing kate jahat gak sido, sing kate nakal wurung, sing kate elek-elek waras kabeh. Kan ngenteng no tugase polisi. Makane wayahe nambahi ngene iki. Yo. Ya termasuk masjid barang iki. Makane aku lek dijaluki solusi, gimana solusi? Kenakalan remaja, kenakalan anak macam-macam, gampang. Karantina di masjid, mesti waras. Anakmu lapo sing nakal, remaja kenapa nakal? Gak gelem sapa masjid. Kapan sapa masjid mesti apik. Makane aku lek ana arek kok gelem melu gabung dengan remaja masjid, arek apik iku. Jin komandan, sejauh ini apa komandan pernah nangkep tawuran antar remaja masjid? Endan. Ba ono. Lapo sing arek iku kok mendem, gak gelem ora masjid. Coba sapa masjid, waras. Ayo kon wani mendem nduk ngisor beduk masjid. Ya dijereti beduk karo takmir kon. Mangkane masjid iku laboratorium rohani. Bu. Bojomu ndawablek, ngerti to? Cancangan nduk masjid rong dino ae. Kene wayah adzan culno terus dulangen. Mesti waras. Makanya Rasulullah masuk Madinah pertama yang dibangun bukan pasar, bukan jembatan, bukan infrastruktur, Masjid Quba. Masuk jantung kota, bangun masjid lagi yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Nah ini cocok toh karo prinsip-prinsip bangsa kita. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kalau jiwanya sudah terbangun, badan ini mesti otomatis katut apik. Lek badannya tok sing terbangun, jiwanya gorong karuan. Oke, kalau Indonesia secara umum pembangunan badan wis apik wisan, infrastruktur wis apik, seneng aku tak akoni tak acungi jempol, papat tangan kiwa tengen, sikil kiwa tengen. Infrastruktur stop, apalagi adanya jembat apa adanya jalan tol, ngenteng no. Saya kalau mau ke Banyuwangi biasanya itu paling cepat 8 jam. Saat ini 4 jam, bus. Enteng, daerah Kulonan yang itu, Bojonegoro, Jogja, Bojonegoro, Pemalang, biasanya sampai 6-7 jam. Sekarang 3 jam, bus, nyampe. Pokok gelem setiap 50 km bayar sewu. 50 km, 1 km bayar sewu, 1 km bayar sewu, 50 km semen sak-sak. Ya, bangunnya dalan yang gaya semen, no. Anggap aja urun semen. Itu pembangunan infrastruktur. Secara ekonomi, wis api-api lah. Saiki ono wong melarat endi sih? Gak ono saiki wong melarat itu. Mangan sego putih, lawuh iwak pitik, biyen kangelan. Saiki bendino mangan sego putih, pitik urusanmu dhewe. Pakaian biyen elek-elek, setahun sepisan isok tuku, lek wayah riyoyo. Iku anek wong sogeh. Anek wong melarat masih riyoyo, gak isok tuku klambi anyar. Klambi lawas di winter. Saiki pakaian aku api-api kabeh. Omah biyen elek-elek, saiki ndi ono omah elek. Omah sampean ni api-api kabeh. Yakin omahmu api-api kabeh. Sampean kadang-kadang ngrumangsa omah elek, asline omah sampean gak elek. Cuma ana tangga bangun omah apik, ngungkuli omah sampean. Akhire omah sampean malah ketok elek. Ya salah posisi ngono ae. Wong apik eleke omahe padha karo raine wong. Mulane bapak-bapak iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jajarane. Jajar wong elek-elek ya ketok ganteng, bareng jajar wong ganteng-ganteng ya ketok. Wong wedok yang ngono, iso ketok ayu, iso ketok elek, tergantung jajarane. Mulane ibu-ibu sampean nek pengen ketok ayu, tak pesen, longgo sak longgo sing hati-hati. Sampean gelek oh, rombongan elek. Ngendelusu pondok tengah, mesti ketok ayu. Angko lek pas dijejeri wong wedok ayu, ngaliyo. Anggepen niku coba. Tapi pembangunan jiwanya ya Allah saiki. Angel sampai guru-guru ini agak sing sambat. Izin Pak Kapolsek. Guru-guru ini agak sing sambat. Didik anak zaman saiki. Beda karo didik anak zaman biyen. Sampeyan biyen sek cilik ya. Sekolah. Ndok sekolahan diseneni karo guru. Tok omah madul nang bapak. Bapake mbelani sampeyan ta mbelani guru? Mbelani guru. Saniki enggak. Karena sekarang memang banyak anak yang terlahir dari orang tua yang belum siap menjadi orang tua. Banyak anak yang terlahir dari orang tua yang belum siap mendidik anak tapi wis do kendel manak. Akhirnya anak tidak terarah di sekolah no. Neng sekolahan dibimbing karo guru, dididik karo guru. Anaknya nakal, salah, dijewer, disebet, moleh laporan bapak ini. Ini cara anak bien, diimbui kok karo bapaknya. Nggih napa nggih? Nggih. Ancene kon niku nakal. Ayo tak turun nang sekolah. Gak gelem nang sekolah ajar kon. Ngono. Ana saiki. Gurune moro nang sekolahan, nggawa arit, nggawa celurit. Endi gurune mau? Oh. Wong tuane mbelani anak. Iki gurune diparani nang sekolahan. Endi gurune? Dawane bendo. Aku nduk omah anakku. Aku dadi bapakne gak tau demek kok gurune wani-wani. Wong tua kok gak tau demek anake wong tua capopo? Ya Allah. Oke. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini tadi agak melebar keterangannya. Saya kira wes sak jam. Oh ya wes, kau izin Pak Bupati. Iki masyarakat njenengan minta tambahan waktu. Iki ibarat kerja lembur Bapak namine. Jadi ya lemburane nanti urusannya Pak Bupati. Jadi kan tamat bayarane piro. Nyoleh gaya etok. Neng kantor klimis. Sepatune kileng-kileng bayarane piro. Iki kesalahane wong tua mana? Bu. Bu. Jujur sampean bangga ndi duwe mantu ustad karo duwe mantu camat. Bangga ndi duwe mantu dadi ustad karo duwe mantu camat. Saman bangga ndi? Hah? Wong saiki ancane milih gayae ngono iku tok. Dadi luwih bangga duwe mantu pejabat timbangane duwe mantu ustad. Misale sampean karo-karone keturutan, ya duwe mantu pejabat, ya duwe mantu ustad. Jine camat, sejine ustad. Lah sampean nek tepak kumpul-kumpul, nduk ngene arisan, nduk ngene pesta, nduk ngene pernikahan, ketemu karo kanca, sing sampean bangga-banggano, sampean cerita-critano mantu sing ustad atau mantu sing camat. Wong saiki modele ngono. Padahal saiki sampean tak suduhno. Mantumu camat. Keren. Keren priayi. Duwe mantu priayi. Keren. Seragam baju masuk pakai dasi. Nggawa koper. Ning kantor. Padahal saulan gajine piro? 3 juta. Jepurane Pak Camat pokok. Aku gak bakal tunjangan lo ya. Liku lo digawe modal penampilan, digawe belanjani bojone, anake, kadang-kadang gak cukup, kadang-kadang gak cukup. Sepurane lek mantumu sing ustad. Sik ta lah. Wis cilik-cilik anake. Ustad TPG. Gelem soro kok dene di samping ustad dodolan wek dodolan cilok dodolan bakso lu gak izin nung santri yo santri kan gak patek duwe izin meskipun ustad jualan bakso jualan mie ayam gak izin ngepakeane kombor biasa morot modal tapi penghasilane sedino bersih 500.000 ayo berarti saulan piro 15 juta camat 3 juta lo tapi menungso ini milih gaya itu lo milih gaya sepurane Pak Camat. Woi, woi, ini pola pikir yang harus dirubah. Akeh wong ning ngono termasuk pendidikan ke anak. Rata-rata lah anak diarahkan untuk jadi pejabat, untuk jadi pegawai, pegawai negeri, PNS, jadi ASN, jadi pejabat. Padahal nek gelem jujur, pendapatannya lo piro. Polsek barang lo piro bayarannya. Terus gak iso nyambiliane kalau sudah terikat dengan ASN itu gak iso kate golek sambiliane nyambut gawe apa-apa wirausaha apa repot. Lah nek dadi santri dadi ustad kate nyambut gawe liyane iso kok. Ngono lho. Mulai mikir ketok. Lho rata-rata sampean mengarahkan anak untuk fokus nyang kuliah sampai biayane ratusan juta, harapane jadi pegawai negeri macam-macam jadi pejabat. Ojo. Iki maksudku cek gak ono sing wani-wani nyalon bupati ngono lho maksudku. Ya, cek wong iku wae ngono lho. Ngene iki ditambahi piro niki? Halo. Halo. Lho wong saiki rata-rata lak ngono. Anak cita-citae lak ngono. Di sekolahno cek oleh ijazah, cek gampang golek pekerjaan, cek dadi ASN, yen jenenge PNS ngono iku lho. Padahal lek sampean gelem berpikir secara logis. Pendapatane piro? Apa mana ustadz sih koyok ngene iki? Ya Allah. Sak jam setengah ngalah-ngalai gajine dan ramel nemulan. Mangkel ya wis wong kenyataane ngono kok. Lu saiki wong tuwa nang anake. Mangkane anakmu itu

Ayo wong kene lek salat akeh sing jamaah nang masjid, tak akeh sing ndok omah. Berarti wong kene akeh sing waras, tak akeh sing gendeng. Para gendeng-gendeng sekalian. Lu kepengin dikei kok diceluk gak moro. Minimal yo setorai lah. Saiki pegawai-pegawai iki akeh sing sifate mek setorai kok. Absen saiki lak setorai. Sherlock wis biyen, ceklok wis biyen, saiki setorai absen niku. Lho nggih kok. Lha saiki nang Allah yang ngono. Zuhur di absen, hadir. Asar hadir, maghrib hadir. Isa hadir, subuh hadir, nek iso jamaah. Wong kene lak wong alasan saya wong kene. Maksudnya pinter alasan. Dhuhur sik nang kerja, sik nang kantor, sik kerja, sik nang pasar macam-macam. Asar isik macet. Maghrib sik warek, sik tas mangan. Isa akeh WA sing gurung dibuka. Terus subuh kate alasan nopo kon? Hah? Ngantuk. Turu, kupingmu gak krungu. Azan subuh iku ana undang-undang as-shalatu khairum minan naum. Salat iku luwih apik timbang turu. Lah syukur harjo diwalik prinsipe an-naumu khairum minas shalah. Turu iku luwih apik timbang salat, tak ngono sih prinsipmu. Mangkane azan iku koyo ana Mekah, koyo ana Arab iku lho. Dadi nek as-shalah widowo naume ndek. Mungkin nek enggak salate ndek naume tawo. Sing bener lah as-shalah. Khairum minan naum ngono. Ngene enggak ya? As-salatu khairum minan naum. Lho sing bener kaya sing awal mau no. Iku nek diartene lak ngene to, ngelingno wong dikongkon salat. Salat. Iku luwih apik timbang turu. Eh wong kene enggak e, wong kene kuale. Salat iku luwih apik timbang turu. Mangkane sing krungu padha kelon meneh. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rizki pemberian Allah diinfakkan. Pengen oleh barokah aja mek siap nompo tok, kudu gelem ngetokno, ana syarate. Wong pengen oleh barokah mbah dukun ning gawa syarat tok, gedang raja sak cengkeh, rokok pelembak Pancaroso, minyak serimpi, ndok pitik Jawa. Iku pengen oleh barokah mbah dukun. Apal tau dukun kok. Wis iki lek pengen oleh barokah teko Gusti Allah, infak. Pengen oleh barokah napa mboten? Pengen oleh barokah napa mboten? Siap-siap. Nih, aku mau dibisiki karo panitia. Mangke jenengan di samping ceramah tolong ngemis nggih. Iki kata nyurati aku ket mau. Iki kata nyurati aku ket mau. Iya kan? Gadek disurati aku wis weruh. Infak itu di samping mensyukuri nikmat yang sudah ada, juga memancing datangnya nikmat yang belum ada. Mancing nikmat, Bu. Kaya sampean Bapak nang Blumbang iki lho, mbuak cacing harapane oleh iwa. Larang di cacing karo iwa. Aiki kok cara mancing pengen oleh iwak cilik tak pengen oleh iwak gede. Umpanmu yang sing gede. Pengen oleh iwak kakap 1000. 2000 gatul olehmu. Ayo kanca-kanca panitia siap, nggih sing telaten, maksudnya telaten aja sampai ana sing keliwatan. Kapan durung ngekei aja tinggal ngalih. Engko lek ngekei incengen dingkien enggak apa-apa, plung 2000 jegu kendase. Oh, ayu-ayu gatul iki.

hamda yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal sana'u kama yambaghi li jalali wajhiku azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma la tada'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala karban illa nafastah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala jahilan illa 'allamtah, wala dhallan illa hadaitah, wala mu'sinan illa yassartah, wala maqsudan illa hasaltah, wala du'aan illa istajabtah, wala faqiran illa aghnaitah, wala daynan illa adaitah, wala hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirati hiya lak ridan illa qadaitah wa yassartah, wa yassir umuruna ya Allah ya Allah ya Allah, washrah sudurana واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا المسجد جامع نور الهدى معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المؤمنين ومعمورا بعبادك المحسنين ومعمورا بعبادك المخلصين ومعمورا بعبادك المتقين. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.